بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. وَهُوَ يَخْشَى. Sedang dia takut kepada Allah. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi'aidi safarah, di tangan para utusan malaikat, kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma aktharah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian jalannya dia mudahkan. ثم أماته فأقبره. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. ثم إذا شاء أنشره. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. كلا لما يقض ما أمره. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Dan anggur dan sayur-sayuran. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Dan zaitun dan pohon kurma. وحدائق غلبا. Dan kebun-kebun yang rindang. dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ dan dari ibu dan bapaknya, وصاحبته وبنيه dan dari istri dan anak-anaknya, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Wujuhun yawma'idin musfirah pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dahikatun mustabshirah tertawa dan gembira ria. Wujuhun yawma'idin alaiha ghabarah dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.